Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik At-Tasghir. Qala rahimahullah Fu'ayla nij'ali thulathi ya'idha Sogartahu Nahu kudayin Fi qada Fu'ayidun Ma'a fu'ayidin lima Faqa kajak li dirhamin Burayhima Wama bihi limuntahal jam'i wusil Bihi ila amthilati tasghiri sil Wa ja'izun ta'widu ya qabla taraf In kana ba'dul ismi fihi man hadaf Wa ha'idun anil qiyasi kulluma Khalafa fil babaini hukman rusima Litirwiyat tasghiri min qabli alam Ta'nithin aw maddatihil fathun hatam Kadakama maddata af'alin sabak Aw maddasak ranawama bihir tahak Wa alifu ta'nithi haythu mudda Wa ta'uhu mufasilaini udda Kadal mazidu akhiran din nasabi Wa ajuzul mudhafi wal murakabi Wa hakada ziyadata fa'lana Min ba'di arba'in qaza' farana Wa qaddirin fi salama dalla ala Tasniyatin au jam'i tasihin jala Wa alifu ta'nithi dhul qasri mata Zada ala arba'atin layyathbuta Wa inda tasghiri khubara khayyiri Bainal khubayra fadri wal khubayyiri Wardud li aslin thanian lainan kulib Fakimatan soyir kumaymatan tusib Wasada fi'idin uyaidun wahudim Diljam'i minda mali tasghirin ulim Wal alifu thanil mazidu yuj'alu Wa wan kadah mal aslu fihi yuj'alu Wa kamilil mankusu fit tasghiri mah Lam yahwi ghaira ta'i thalithan kama Wa man bitarhimin yusaghir tafa Bil asli kal utaifi ya'nil mi'atafa Wa khtim bita'i ta'nithi ma saghar tamin Mu'annathin arin thulathiyin kasin Malam yakun bita yurada labsi Kasyajarin wa bakorin wa khamsi Wasyada tarkun tuna labsin wa nadar Lahakuta fima thulathiyan kathur Wasogoru syududan alladillati Wadama alfur'i min hatawati Naam. Pembahasan tentang at-tasghir fihi masail. Al-mas'alatul ula At-tasghiru huwa ayu dhamma awwalul ismi wa yuftaha ثانيه wa yuzada ba'da al-harfi tsani ya un sakinatun tusamma ya at-tasghiri at-tasghiru ayu bamma awwalul ismi wa yuftaha thanihi wa yuzada ba'dal harfi thani ya un sakinatun tusamma ya at-tasghir nahu qalamun wa qulaimun dirhamun wa duraihimun والاسم الذي تلحقه ياء التصغير يسمى مصغرا والاسم الذي تلحقه ياء التصغير يسمى مصغرا Tasghir itu ialah mendhammah isim mendhammah awal isim dan memfathah huruf keduanya. Kemudian setelah huruf kedua ditambahkan ya sukun yang dinamakan dengan ya tasghir. Contoh qalamun menjadi qulaimun. Qafnya di dhamma, lamnya di fathah. Setelah itu dikasih tambahan ya sukun. Namanya ya tasghir. Qalamun qulaimun. Dirhamun duraihimun. Sedangkan isim yang bersambung dengan ya utasghir disebut musaghharan. Jadi qulaimun duraihim namanya musaghhar. Itu isim yang sudah di tasghir. Al-mas'alatu atsaniyah. Fawaidu tasghiri. Fawaidu tasghiri khamsun. Al-awwal litaqlili الثاني litasghiri. الثالث للتحكير الرابع للتقريب الخامس للتحبب إليه وزاد بعض النحاة السادسة وهو للتعظيم وأنكر هذه الفائدة البصريون فائدة تصغير ada 5 yang pertama litaklil menunjukkan jumlah yang sedikit kulaimun Duraihimun menunjukkan jumlah pena dan dirham yang sedikit ya. Yang kedua litasghir untuk menunjukkan bentuknya yang kecil Nikulaim, Duraihim, Duraihim itu pena kecil, dirham kecil ya. Atau yang ketiga litahkir untuk meremehkannya. Ini meremehkan keadaannya. Atau ditakrib untuk menunjukkan dekatnya waktu. Nah, ini biasanya kalau menunjukkan waktu. Kubail sebelum sedikit. Atau Bu'aid setelah sedikit. Atau ditahabub ilaih untuk menunjukkan sayang. Kasih sayang. Bunaya dan semisalnya itu ya. Sebagian ahli nahwu menambahkan faedah yang ke-6 yaitu litaklim untuk membesarkan diri seseorang atau mengagungkan. Tapi ahli nahwu Basra mengingkari faedah yang ke-6 ini karena enggak nyambung. Sesuatu yang ditasghir itu biasanya kalau enggak untuk menunjukkan kecilnya atau meremehkan ya. Nah, kalau sampai diartikan membesarkan diri atau mengagungkan diri, nah ini terapa enggak nyambung kan. Sehingga diingkari oleh ahli nahwu Basra. Al-mas'alatu ats-tsalitsah. Litasghiri thalathatu awzanin wahia al-awwal fu'ailun. Nahwu jabalun wa jubailun. Athani fu'ail. Fu'ail. Nahwu dirhamun wa duraihimun. Ja'farun wa ju'aifirun. Asalis fu'ailun. Fu'ailun. Nahu usfurun wa usayfirun. Miftahun wa mufaitihun. Wazan tasghir ada tiga. Yang pertama fu'ailun. Contohnya jabalun wa jubailun. Yang kedua fu'ail. Contohnya dirhamun wa duraihimun. Ja'farun wa ju'aifirun. Yang ketiga fu'ailun. Contohnya usfurun menjadi usayfirun. Miftahun menjadi mufaitihun. Naam. Al-mas'alatu Ar-Rabi'ah. Maka na ala salasati akhrufin sogortahu ala fu'ailin. Maka na ala salasati akhrufin sogortahu ala fu'ailin. Nahu qalamun wa qulaimun. Hasanun wa Husainun. Bakron wa Bukairun. Nah, jadi kalau ada isim yang terdiri dari tiga huruf, maka engkau mentaskhirnya dengan menggunakan wazan fu'ail. Ya. Jadi, kolamun menjadi kulaimun. Hasanun menjadi husainun. Bakron menjadi bukairun. Al-mas'alatu al-khamisah. Makan ala arba'ati ahrufin sogortahu ala fu'ail. Makan ala arba'ati ahrufin sogortahu ala fu'ailin. Nahwu dirhamun wa duraihimun, Ja'farun wa ju'aifirun, Zainabun wa zuyainibun. Kalau isimnya itu jumlahnya 4 huruf, maka engkau tasghir dengan menggunakan wazan fu'ail. Nah, dirhamun, duraihimun, Ja'farun, ju'aifirun, Zainabun, zuyainibun, zuyainibun. Kitabun wa kutayyibun. Nah, itu yang benar kutayyib, tapi karena ada bahasa percakapan biasanya disingkat kutayyib, kutayyib ya. Yang betul tulisnya kutayyibun. Tapi karena untuk memudahkan komunikasi tep ya, padahal yang benar tulisannya kutayyibun ya. Al-mas'alah itu as-sadisah. Makana ala khamsati ahrufin makana ala khamsati ahrufin mimma rabi'uhu harfu illatin mimma rabi'uhu harfu illatin sogortahu ala fu'ailin. Sogortahu ala fu'ailin. Nahu miftahun wa mufaytihun usfuron wa usayfiron. Kindilun, qaf, kindilun, wa kunaidilun. Isim yang terdiri dari 5 huruf, yang huruf keempatnya huruf ilat, alif, wawu, ya, ya, maka ditasghir dengan wazan fu'ail. Nah, contohnya miftahun, 5 huruf, huruf yang keempat alif, ya, huruf ilat, maka tasghirnya mufaytihun. Usfuron, 5 huruf, huruf yang keempat wawu, huruf ilat, maka tasghirnya ialah usayfiron. Kindilun, 5 huruf, huruf yang keempat ialah ya, huruf ilat, maka tasghirnya ialah kunaidilun. Al-mas'alah itu as-safi'ah. Makana ala khamsati ahrufin asliyatin, makana ala khamsati ahrufin asliyatin, torahta, pakai to, torahta khomisahu, wabanaitahu ala fu'ail. Nahu safar jalun wa sufairijun, safar jalun wa sufairijun, farazdakun, ya, farazdakun wa furaizid, ya, wa furaizidun. Fa'inkana ma'al khamsati za'idun, fa'inkana ma'al khamsati za'idun, hadaftahu ma'al khamisi. Nahu andalibun, pakai ain, andalibun wa unaidilun, Jika isimnya itu terdiri dari 5 huruf asli. Lima huruf asli. Maka huruf asli yang nomor 5 dibuang. Kemudian engkau bangun tasghir dengan wazan fu'ail. Nah, contohnya safar jalun. Itu kan 5 huruf. Semuanya asli itu. Maka lamnya dibuang. Kemudian diikutkan wazan fu'ail. Sufairij. Farzdaq. Itu 5 huruf. Semuanya asli. Dibuang kofnya. Huruf yang 5. Kemudian diikutkan wazan fu'ail. Menjadi fu'aizid. Jika setelah 5 huruf itu ada 1 huruf tambahan lagi, ada huruf tambahan yang 5, maka di samping huruf yang 5 dibuang, huruf tambahannya juga dibuang. Kemudian diikuti wazan fu'ail tadi. Contoh andalibun. Ini 6 ya. Maka huruf yang 5 dibuang bersama dengan huruf tambahannya. Andali pun menjadi unaidil. Al-mas'ala tu as-saminah. Idza saghharta Idza saghharta ma thanihi harfu illatin munqalabun an ghairihi radat tahu ila aslihi. Nahu babun wa buaibun. Nabun wa nuyaibun. Baik, jika engkau ingin mentasghir isim yang huruf keduanya adalah huruf ilat berasal dari yang lain, huruf ilat tadi itu berasal dari yang lain, maka kembalikan ke asalnya. Misalkan huruf ilat tadi itu asalnya wawu, ya kembalikan wawu ketika ditasghir. Kalau asalnya ya, ya kembalikan ya-nya. Contoh babun. Ini isim yang huruf tengahnya huruf ilat. Huruf keduanya itu huruf ilat. Alif ya. Ini berasal dari yang lain, ini berasal dari wawu. Maka ketika ditasghir wawunya dikembalikan. Babun, buwaibun. Nabun, ini huruf keduanya huruf ilat berasal dari ya, maka kembalikan ya-nya ketika ditasghir. Nabun, nuyaibun. Al mas'alatu atas ya. Ida sogorta ma salituhu harfu illatin. Adghamtahu fi ya ittasghiri ba'da qalbihi ya'an. Idza saghorta ma thalithuhu harfu illatin adghamtahu fi ya ittasghiri ba'da qalbihi ya'an. Nahu asad wa usayyatun rohan ruhayyan ruhayyatun dalwun wa dulayyatun nah, jika engkau ingin mentasghir isim yang huruf ketiganya ialah huruf ilat, maka huruf ketiganya tadi diganti dengan ya, kemudian diidghamkan dengan ya tashkhir. Paham ya? Dan kalau ada isim yang huruf ketiganya itu huruf ilat, maka huruf ilat tadi diganti dengan ya, kemudian diidghamkan dengan apa ini? Ya utashkhir. Asan usayyatun. Usayyun boleh, usayyatun. Rohan ruhayyatun. Dalwun dulayyatun. Kitabun kutayyibun. Al mas'alatu at-tasi'ah. Al-'ashirah. Al mas'alatu al-'ashirah. Idza saghorta ma rabi'uhu harfu illatin. Qalabtahu ya'an. Nahu. Min saron wa munaysiran. Urjuhatun. Urjuhatun. Wa uraijihatun. Kindilun wa kunaidilun. Kalau engkau ingin mentasghir isim yang huruf keempatnya adalah huruf ilat, maka huruf ilatnya tadi engkau ganti dulu dengan ya. Kalau aslinya ya, ya sudah, ya, ya. Satunya min syaron, nah ini huruf yang keempatnya adalah alif, huruf ilat. Maka diganti dengan ya, menjadi munaisiron. Urjuhatun, huruf yang keempatnya wawu, maka wawunya ganti ya, menjadi apa ini? Uraijihatun. Kindidun, nah ini huruf keempatnya ya, ya sudah, karena sudah ya gak usah diganti lagi, ya sudah cukup, menjadi kunaidilun. Al-mas'alatu al-hadiyata asrah. Masalah yang ke-11. Ida sogorta. Ma hudifa minhu syai'un. Ma hudifa minhu syai'un. Radat tahu. Inda tasghiri. Nahu yadun wa yudayyatun damun wa dumayun. Abun wa ubayun. Akhun wa ukhayun. Kalau engkau mentasghir isim yang ada huruf yang dibuang, maka ketika tasghir huruf yang dibuang tadi dikembalikan. Contohnya yadun, itu ada huruf yang dibuang, rupa ya menjadi yudai yadun. Namun kedemikian dumayun, abun ubayun, akhun ukhayun. Wa in kana fi awalihi hamzatun wa in kana fi awalihi hamzat waslin hadaftaha wa radatta al mahdufa. Nahu ibnun wa bunayun. Ismun wa sumayun. Ini kaidahnya sama dengan tadi, ya, ada pembuangan pada huruf. Maka ketika tasghir huruf yang dibuang dikembalikan. Hanya saja ini kalau diawali dengan hamzah wasl, hamzah wasalnya juga dibuang, ya. Ibnun bunayun, bukan ubainun, ya. Ismun sumayyah. Ismun Sumayyun, bukan Usaimun. Al-mas'alatu Athaniyat Asah. Iza sammaita bima wudi'a ala harfain Fa'in aratta tasghirahu. Fa'in aratta tasghirahu. Bo'afta. Bo'afta. Thaniyahu. Inda tasghirihi. Nahu hal wa hulailun hal wa hulailun in wa unainun an wa unainun pakai ain. Nah, kalau engkau memberi nama seseorang atau sesuatu dengan lafaz yang terdiri dari tiga huruf, terdiri dari dua huruf, maka ketika engkau tasghir, huruf yang keduanya engkau dobelkan, engkau dobeli gitu ya. Nah, engkau gandakan ketika tasghir. Nah, contoh ada yang namanya hal. Nah, maka ketika ditasghir huruf yang kedua itu lim didobel. Hulailun. Ada namanya bal. Mas bal. Tasghir jadi bulailun. In unainun an ai unainun. Nah. Al mas'alatu ats-tsalitsatu ashar. Idza sawwarta al muannatha ats-tsalatsiyya al muannatha ats-tsalatsiyya enggak pakai tak ya. Ats-tsalatsiyah ya itu sedikit. Al-khaliyah minat ta'i. Al-haqtaha bihi. Al-haqtaha bihi. Nahu Samson wa Sumaisa. Sumaisatun. Hindun wa Hunaidatun. Ainun wa Uyainatun. Nah, jika engkau ingin mentasghir lafaz-lafaz yang dianggap muannas yang terdiri dari tiga huruf yang tidak ada taknya, di lafaznya ini dianggap muannas terdiri dari tiga huruf tidak pakai tak marbutoh, maka ketika ditasghir tak marbutohnya dikasihkan. Ya. Contohnya Samson dianggap muannas, maka ketika ditasghir dikasih tak marbuto. Sumaisatun. Hindun di tiga huruf muannas enggak ada tak marbutonya, maka ketika tasghir kasih tak marbuto. Unaitatun Ainun Uyainatun. Al-mas'alatu Arabiyat Asrah. Idza aratta idza aratta tasghira alamin murakkabin tarkiba idhafatin aw masjin idza aratta tasghira alamin murakkabin tarkiba idhafatin aw masjin saghharta juz'ahu al-awwala wa tarakta al-akhar ala halihi nahu Abdullah wa Ubaidullah Ma'di Karib wa Mu'aydi Karib Kalau ingin mentasghir alam murakkab idhofi atau alam murakkab masjid, maka yang ditasghir bagian yang pertamanya saja, yang keduanya dibiarkan apa adanya. Ya. Di Abdullah itu kan alam murakkab idhofi, maka yang ditasghir lafaz Abdunya, berarti Ubaidullah. Ma'di Karib, Mu'aydi Karib. Al-mas'alah tu kan Al-khamisat asrah Ida Aratta Tasghira jam al-killah Sogar tahu ala lafzihi. Nahu anfusun wa unai fison. Kalau ingin mentasghir jamul qillah, kan ada empat wazan ya, jamul qillah itu ya. Maka engkau tasghir di atas lafadznya. Maksudnya itu lafadz jamak langsung ditasghir. Amfusun menjadi unaifisun. Nah, maksudnya tanpa dikembalikan ke mufradnya, langsung ditasghir dalam bentuk jamak tadi itu. Al-mas'alatu as-sadisata asrah. Idza aratta tasghira jam al-kathrati radadtahu ila al-mufrad Thumma sogortahu. Thumma jamak tahu, jam'at tashihi. طيب نحو شعراء وشاعر و ويئرون كتب وَكِتَابٌ وَكُتَيِّبَاتٌ Nah, perhatikan baik-baik ini. Kalau engkau ingin mentasghir jam'ul kasrah, nah, ya, maka lafadznya dikembalikan dulu ke mufradnya, kemudian engkau tasghir, kemudian diikutkan jamak tasheeh. Itu kalau yang berakal jamak dari salim, kalau yang enggak berakal jamak makna salim, ya. Contoh syu'ara'u itu kan termasuk jamul kasrah, ya, dimufradkan dulu menjadi apa ini, sya'irun, setelah itu ditasghir dan dijamak tasrih. Nah, karena sya'ir itu tak akal, maka pakai jamak mudzakkar salim menjadi apa ini, suwairuna. Suwairuna, jadi syu'ara itu tasghirnya ialah suwairuna. Kutubun ini termasuk jamul kasrah. Ketika ditasyir dimufradkan dulu. Kutubun mufradnya apa? Kitabun. Nah, karena tidak berakal, maka dijamak ditasyir kemudian diikutkan jamak tasrih, jamak muannas salim. Kutubun menjadi kitabun, menjadi kutayyibatun. Di kutubun tasyirnya ialah kutayyibatun. Al-mas'alah tuh as-sabi atau as-sab. Ma ja'a fi tasghiri mukhalifan lima sabaqa takriruhu minal qawaid, ma jaa fit tasghiri mukhalifan lima sabaqa takriruhu minal qawaidi. Fahuwa min syawadid tasghiri. Fahuwa min syawadid tasghiri. Allati tuhfadu wala yuqasu alaiha. Nahu Isha'un, pakai ain shin, Isha'un wa Usayyanun, wa Usayyanun. Lailatun wa luyailitun. Lailatun wa luyailitun. Insanun wa unaisyanun. Baik, kalau ada tasghir yang beda dengan kaidah-kaidah yang telah disebutkan tadi, maka termasuk tasghir yang syadz, hanya dihafal, tidak boleh dikiaskan, ya. Contohnya Isya'un menjadi Usayyanun, Lailatun menjadi Luyailitun, Insanun menjadi Unaisyanun. Semuanya itu tidak sesuai kaidah, sehingga harus dihafal, enggak boleh dikiaskan. Al-mas'alah tuh ats-tsaminah ashar, terakhir. At-tasghiru min khawassil asma'il mutamakkinah. At-tasghiru min khawassil asma'il mutamakkinati. Fala tusaghiru al-mabniyat. Fala tusaghiru al-mabniyatu. Wa shadda tasghiru alladhi wa furuhi. Wa dha wa furuhi. Lihat Ibnu Aqil, ya. Sarah yang terakhir. Bait terakhir. qalu fil ladhi alladayya. Qalu fi alladhi alladayya. Sa'ib akil bait terakhir ya. Wa fil lati allatayya. Wa fi dha wa ta dhayya wa tayya. At-tasghir min khawasil asma'il mutamakkinah. فلا تصغر المبنيات وسد تصغير الذي وفروعه وذا وفروعه. قالوا في الذي اللدي وفي التي اللتي وفي ذا وتا ذي وتي. Wadhalika qawluhu wa saghara shududana alladhi lati wa dama al-fur'i minha tawati. Tasghir itu khusus untuk isim mu'ab, isim mutamakin. Tidak boleh mentasghir isim-isim mabni. Sehingga dianggap syarat mentasghir alladhi dan cabang-cabangnya atau da dan cabang-cabangnya. Mereka mengatakan alladhi tasghirnya alladaya. Allati tasghirnya allataya. Da, daya, ta taya. Ini semuanya syal. Ini yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik wa saghuru sududan. Mereka mentasghir secara syal alladhi allati wa dha dan cabang-cabangnya itu ta wa ti. Maaf. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Insyaallah selanjutnya tentang masalah nisbah tuan nasab pada nisa. Nah, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.